Santapan cacing tanah. rasa gelisah, lapangkan hati yang duka.

karena hai merugikan orang. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua